Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bidhikrihi tanzilur rahmat wa bishamailihi tata'arratin nafahat wa nusalli wa nusallim ala ashrafi sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumil qadat amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para hadirin yang saya hormati, wa bil khusus para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat jamaah pengajian Majelis Al-Anwar yang dirahmati dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di bulan yang penuh barokah ini Allah masih mentakdirkan kita bisa mengikuti langkah demi langkah, acara demi acara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad dalam pembacaan maulid tadi semuanya diterima oleh Allah, menambah tambahan barokah, dan semoga kita menjadi orang yang dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maulidan, selawatan adalah kebiasaan dari orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Selawatan dan maulidan ini merupakan satu kepentingan, merupakan satu anjuran, bahkan ini adalah cara agar kita bisa dekat dengan Allah. Orang yang tidak mau selawatan, orang yang tidak mau maulutan, mereka otomatis jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kita ini cinta kepada Allah, maka syaratnya harus mengikuti Rasulullah. Mengikuti itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak didasari dengan cinta kepada Rasulullah. Al-ittiba' la takunu ittiba' illa bil mahabbah. Orang mengikuti itu dasarnya dengan cinta. Kalau enggak cinta, Anda enggak mungkin mau ikut. Anda kalau enggak memiliki kerinduan kepada Rasulullah, Anda enggak kenal, enggak sayang, enggak cinta, enggak perhatian dengan Rasulullah, mana mungkin Anda mau mengikuti ajaran dan syariatnya Rasulullah. Al-ittiba' la ya'ti illa ba'dal mahabbah. Sehingga dikatakan mengikuti Rasulullah itu adalah buah hasil daripada kecintaan kepada Rasulullah. Maka jika Anda ini kepingin menjadi orang yang istiqomah sholat, Kalau anda ini kepingin menjadi orang yang istiqomah di dalam menjalankan syariatnya Rasulullah, maka yang paling penting ayo dipupuk di dalam hati kita ini agar kita ini tetap tambah cinta kepada Rasulullah. Idza ahabba ahad aktsara min dzikrih. Tanda-tandanya kalau anda ini sudah cinta kepada Rasulullah atau belum itu gampang. Diukur, aku iki wis cinta nang Kanjeng Nabi apa durung ya? Kalau anda kepengin tahu anda ini sudah cinta kepada Rasulullah atau belum, maka caranya satu, apa? Anda lihat anda sudah banyak menyebut Rasulullah atau belum. Kalau anda ini belum banyak menyebut Rasulullah, kalau anda ini lisan anda masih banyak bicara yang tidak bersambung dengan Rasulullah, itu tandanya hati anda itu gak ada isinya Rasulullah. Kalau anda ini belum banyak atau belum suka bersolawat kepada Rasulullah, itu tandanya hati anda itu kosong daripada kecintaan kepada Rasulullah. Tak kasih contoh, kalau orang cinta kepada seseorang, itu namanya siap ditato para hadirin. Lo tahu tato itu tidak boleh, tahu itu. Itu yang pakai tato-tato ditanyai kan roba, tato itu dosa kan itu. Haram tatoan itu. Tahu enggak ente kalau tatoan itu haram? Tahu, tapi kenapa? Kadung cinta, Pak. Siap ditato, siap haram, siap dosa. Kenapa? Itulah thamaratil mahabbah al-ittiba'. Buah daripada kecintaan itu nanti bisa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah shalawat ini tadi para hadirin, kalau anda itu memperbanyak sholawat terus, akhirnya nanti itu akan menjadikan anda semakin cinta kepada Rasulullah. Kalau anda sudah cinta kepada Rasulullah, maka anda akan dengan mudah mengikuti apa yang diatur dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat kepada Rasulullah ini gak main-main, Pak. Allah ini pernah merintahkan muliakan Nabi Adam. Kalau anda mau mikir sebentar, Allah ini pernah merintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat semuanya diperintahkan, malaikat sujud sampai dengan Nabi Adam. Itu diabadikan di Quran itu. Perintahnya malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam itu hanya satu kali. Diperintahkan oleh Allah, malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam. Itu perintahnya satu kali. Mari sujud, mari wis. Berarti telah menjalankan perintah Allah itu aja. Kecuali waktu itu yang enggak mau iblis. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api. Wah, itu Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Aku enggak mau sujud. Fa matrudun bidzalika min rahmatillah. Gara-gara enggak mau nurut perintah Allah, dikongkon sujud tok sombong enggak gelem, ditolak, dikeluarkan dari rahmatnya Allah. Itu malah itu iblis. Gara-gara nek ana wong sombong rasa awake luwe api, insyaallah bin iblis ya. Itu karena sifatnya iblis itu enggak mau disuruh. Kalau sudah namanya Allah yang nyuruh, ente lebih mulia ke, ente lebih kaya ke, ente lebih tua ke, apapun nasabnya, apapun kehormatannya, kalau sudah perintah Allah wajib untuk dijalankan. Iblis enggak mau, Pak. Enggak mau iblis itu. Sudah perintahnya hanya sekali tok, sujud tok. Tapi lihat bagaimana Allah memerintahkan kita untuk selawat kepada Nabi Muhammad, bukan sekali, Pak. Bukan sekali. Di dalam ayat suci Al-Qur'an Al-Ahzab, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo ngaji selawat ini, mereteli nafsiri ayat ini aja. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah, Siapa yang mulai? Allah, Pak. Ini kalau perintahnya Allah ini yang lain, selain sholawat, Allah kalau merintah langsung to the point, langsung kepada tujuan. Kalau selain sholawat lah ya. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau masuk sholat, itu cuci muka kamu, artinya suruh berwudu. Tidak pakai Allah berwudu dulu, baru kamu berwudu lah. Tidak usah, langsung. Langsung perintah dari Allah. Mau masuk sholat, wudu. Begitu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Contoh lagi, Allah memerintahkan, jaga diri kamu dan jaga keluarga kamu dari api neraka. Langsung Allah memerintahkan, enggak pakai ngasih contoh, Pak. Allah Rabbul Izzah yang paling mulia ini. Tapi bagaimana perintah kita untuk selawat kepada Nabi Muhammad? Innallaha, sesungguhnya Allah. Apa Allah ini? Wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah. Kenapa malaikatnya Allah, ada apa? Allah sama malaikat ini ada apa ini? Yusalluna 'alan nabi. Mereka sedang dan terus untuk bersolawat kepada nabi. Yusallun 'alal ma'ruf, memakai fi'il mudhari. Tentunya mudhari itu al hal wal istiqbal. Artinya sekarang dan akan datang. Diringkas, fi'il mudhari itu dadi maknai bi ma'nal istimrar. Fi'il mudhari itu artinya bi ma'nal istimrar, artinya terus begitu. Berarti nabi ini Allah dan malaikat ada apa? Sekarang, kemarin, kemarin dulu, besok, besok lusa, tahun depan, 1000 tahun lagi. Yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat terus selawat kepada nabi. Nah, kalau sudah terus-terusan selawat kepada Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Setelah Allah loh, Pak, selawat, Pak. Setelah Allah selawat ini, malaikat selawat. Lebih lagi Allah selawat. Allah selawat, malaikat selawat. Ada perintah. Berarti perintah ini datang setelah dicuntui oleh Allah, setelah diajari oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kalian alaihi, atas Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan bersalamlah dengan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini sebentar, ini perhatikan betul-betul. Kalau Allah tadi itu telah bersolawat, Allah sudah solawat. Setelah Allah solawat, yang pertama tadi Allah sudah solawat. Kalau Allah sudah solawat, terus nabi, malaikat juga solawat. Loh, kok delalah kita orang mukmin, orang yang beriman, kok disuruh solawat? Terus apa untungnya kita selawat kepada Nabi Muhammad kalau ternyata Nabi Muhammad telah diberikan selawat oleh Allah? Itu loh, Pak, yang perlu dipikir, Pak. Kalau Nabi Muhammad ini sudah diselawati sama Allah, terus apa selawat kita ini kalau dibandingkan dengan selawatnya Allah itu opo gitu loh. Kan enggak butuh lagi sebetulnya nabi itu kita beri selawat. Ternyata diterangkan bahwasannya as-sholat yang dimaksud dengan sholawat itu kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada marotipnya ya, ada tingkat-tingkatannya. Kalau selawat itu dari Allah kepada malaikat, itu tidak bodoh ambil dari manusia kepada Nabi Muhammad. Apalah ini? Kalau Allah selawat kepada Nabi Muhammad itu artinya lain. Malaikat sholawat kepada Nabi Muhammad artinya lain. Manusia sholawat kepada Nabi Muhammad artinya lain. Ini yang perlu dieling-eling. Kalau sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, apa artinya? Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad bimakna inzalur rahmah. Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad iku artine injalur rahmat. Allah menurunkan rahmat. Lain. Jadi kalau dari Allah kepada Nabi Muhammad artinya injalur rahmat, turunnya rahmat. Itu kalau dari Allah kepada Nabi. Innallaha, berarti Allah dulu yang selawat, artinya Allah menurunkan rahmat. Malaikat diperintah sama Allah, wa malaikatahu, dan malaikat bersolawat. Apa artinya solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad? Litagdisih, untuk mensucikan Nabi Muhammad. Loh, tidak suci dan Nabi Muhammad? Bukan, biar lebih mengangkat kemuliaannya Nabi Muhammad. Malaikat itu mengagumi karena kagum kepada Nabi Muhammad, menjunjung-junjung Nabi Muhammad, memulia-muliakan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tidak dimuliakan oleh malaikat, cukup setelah dimuliakan oleh Allah. Berarti balikane mafhum dan mantuknya, kefahaman dan pemikirannya, kalau Allah itu sudah memuliakan Nabi, otomatis Nabi ini menjadi mulia, yang lainnya kagum, begitu loh. Krono kagum dijunjung-junjung ngambil malaikat, berarti sholawatnya malaikat litakdisih, untuk memuliakan Nabi. Kenapa kok dimuliakan? Bangga karena malaikat ini kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah dimuliakan oleh Allah, litakdisih. Itu yang pertama. Ada lagi yang mengatakan sholawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad listighfar lahu. Ada dua. Yang pertama untuk menjunjung-junjung, memuliakan, bangga. Yang kedua karena faktor untuk istighfar, memohonkan maaf terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu Pak, mohonkan terus maaf kepada Nabi Muhammad sallallahu, memohonkan kepada Allah agar Nabi Muhammad ini terus dimaafkan oleh Allah, istighfar lahu. Dan yang ketiga, yang terakhir, selawatnya kita ini nek wis imudun rahmat dijauhno sepuro ambek malaikat. Apa selawat kita? Selawat manusia kita ini kepada Nabi Muhammad bi makna doa. Selawatnya manusia kepada Nabi Muhammad itu doa. Doa itu apa, Beb? Doa di dalam kitab Nahwu, Jurumiyah dan lain sebagainya, ad-du'a'u bimakna tolab. Doa itu artinya meminta. Ya coba lek sampean ndonga ngekeki apa jauh? Jauh, Pak. Anda kalau berdoa kepada Allah, pernah tak Anda ngasih ya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Maha Penguasa alam semesta, dengan ini saya punya pohon mangga dan alhamdulillah banyak buahnya, maka aku hadiahkan mangga ini kepadamu ya Allah. Warung saya rame, alhamdulillah ya Allah, dengan ini saya hadiahkan nasi lodeh, rawon, pecel kepadamu ya Allah. Ngekei ku jadi tidak pantas lek kamu mengasihi sama Allah. Aduh, lek wong donga iku artine jauh, minta. Berarti kalau kita doa, ya Allah, berilah kami rezeki, minta, berarti doa itu. Ya Allah, berilah kami kesehatan, minta kesehatan. Ya Allah, berilah kami kekuatan, minta kuat. Berarti sholawatnya manusia kepada Nabi Muhammad itu artinya doa. Doa artinya minta. Jauh apa sampai nang Kanjeng Nabi? Minta satu, Pak. Eling-eling ya. Minta satu. Apa satu itu? Tak paling dimana? Allah tadi kan injalur rahmah, nurunkan rahmat. Sentralnya, filternya ada di Kanjeng Nabi Muhammad. Kita minta kepada Nabi Muhammad biar kecipratan barokah turun dari Allah. Kayak penutup, lek sampean di toko selawatan, berarti sampean di toko meminta rahmat kepada Nabi Muhammad yang beliau dapatkan dari Allah. Tokonya Anda dapat rahmat, barokah tokonya Anda. Anda di sawah selawatan berarti tidak minta rahmat. Di situ turun rahmat, sawai sampean barokah. Di warung selawatan barokah, di mobil selawatan barokah, di rumah selawatan turun rahmatnya Allah barokah. Makanya sing agak-agak sholawat. Nah, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang ahli sholawat, ahli untuk berzikir kepada Allah, selalu mendapatkan rahmat dan karunia Allah barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you.